percaya datang padaku dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia. Jadi teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Jadi teman hidupku, katakan yes I do. Jadi teman hidupku, hiduplah denganku jadi teman.